Baik, berikutnya. Wujubu ada'il mahri wa hurmatu jahdihi au ta'khirihi li ghairi illatin ma'al qudrati ala ada'ihi. Wajib menunaikan mahar. Jangan cuma janji tok, diakad ya dengan mahar rumah 1 miliar ya dainan, bukan ya halan, bukan saat itu juga, tapi dainan, sifatnya utang masian ya. Kan boleh itu ya mahar itu ya, kan dipilih dalam akad itu, ini maharnya kontan langsung tunai saat itu juga atau utang dulu. Nah, paham ya? Boleh ngutang dulu, tapi wajib apa? Ditunaikan. Wajib dikasih. Namanya mahar itu. Haram jahdihi. Ini menahannya. Enggak ngasih, enggak dikasih. Atau diakhirkan tanpa ada illah, tanpa ada sebab. Padahal dia mampu untuk menunaikannya. Aku nikahkan kamu dengan putriku. Fulana binti Fulan dengan mahar tape recorder Sony misalkannya. Apa? Ditunda gitu ya. Dainan ya. Tunda 5 hari misalkan. Udah 5 hari kok dikasih? Padahal dia punya, udah pegang itu. Nah, boleh haram ya. Sudah janji kok ngasih mahar. Paham? Jadi mahar itu apa? Wajib. Sifatnya naim apa naim? Wajib naim. Bukan mainan ini loh. Jangan mahar itu kan nanti kan dimiliki bersama juga. Entah, ini milik perempuan tadi penuh. Walaupun kamu sudah jadi suaminya misalnya, gak bisa kamu ambil lagi. Ini milik dia. Paham? Hanya mikir-pikir kalau ngasih mahar rumah sa'em di apa UNN nanti nggak bisa diambil lagi, nggak boleh, itu udah hak milik perempuan, jelas hak milik itu artinya nggak boleh diambil kecuali dengan keridhaan. Wajib dikasih, entah dia mau dia pakai sendiri atau dia kasih orang lain atau dia jual, nanti terserah dia, yang penting itu antum sudah ngasih, wajib, kewajiban antum. Paham ya? Jadi jangan sampai itu dianggap mainan. Ah nanti dikasih terus nanti dipakai bersama. Ya nanti enggak boleh sepenuhnya dimiliki oleh dia. Ya enggak bisa. Dimiliki dia. Paham ya? Nah. Katanya di sini. Summa yajibu 'ala az-zawji. Kemudian wajib atas suami ayyu addiyal mahra al-muttafaqa 'alaihi bainahu wa baina waliyil mar'ah. Untuk menunaikan mahar yang disepakati antara dia dan wali perempuan. Dunama inqasin au ikhlalin. Tanpa mengurangi. Tanpa mengurangi. Wa yahrumu alaihi jahdu. Dan haram atas dia menahannya. Au ta'khiru atau mengakhirkannya li ghairi illah. Tanpa sebab. Faqad qala ta'ala wa atun nisa'a saduqatihinna nihlah. Dan berikanlah kepada kaum wanita itu. Yaitu mahar yang mereka. Nah, sebagai apa? Ini pemberian yang wajib. Ya. Nah. Qala Qatadah rahimahullah, nihlah yaqul faridah. Nihlah itu maksudnya apa? Wajib. Ya, wajib. Wa qala Usamah bin Zaid bin Aslam rahimahullah, berkata Usamah bin Zaid bin Aslam rahimahullah, an-nihlah fi kalamil Arab al-wajib. Nihlah dalam kalam Arab itu maksudnya wajib. Yaqul, dia mengatakan, la yankihuha illa bisyai'in wajibin laha sadaqah, sadaqatan yusammiha laha wajibah. Nah, yaitu, janganlah dia menikahi perempuan tadi kecuali dengan sesuatu yang wajib untuk perempuan tadi. Sebagai sadaqah. Ini pemberian yang dinamakan ya yang apa yang telah dia sebutkan untuk perempuan tadi yang sifatnya wajibah, wajib. Walaisa yambaghi li ahadin ayyankiha imra'atan ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam illa bi shadaqin wajib. Dan tidak sepantasnya bagi seorang pun menikahi perempuan setelah Nabi SAW kecuali dengan shadaq yang wajib. Shadaq ini mahar. Mahar yang sifatnya itu wajib. Wala yanbaghi ayyakuna tasmiyat as-shadaq kadzban bighairi haqq. Dan tidak pantas, tidak sepantasnya menyebutnya, menentukan maharnya tapi dusta. Enggak nyata, enggak benar. Bilangnya waktu di akad rumah sa'en, yang ternyata rumahnya cuma rumah kontrakan misalkan, atau ya rumah biasa begitu, enggak sampai Pak. Ini enggak boleh, ini namanya dusta. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Dan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahaqqu ma awfaitum minasy syuruti an tufu bihi mastahlaltum bihil furuja." Sesuatu yang paling berhak untuk kalian penuhi dari syarat-syarat yang ada adalah kalian memenuhi dengannya apa yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan seorang perempuan, yaitu apa? Nikah. Yang dimaksud adalah mahar di dalam pernikahan. Itu yang paling berhak, yang paling patut untuk segera dipenuhi dari segala bentuk persyaratan. Yang paling patut untuk dipenuhi dengan segera adalah mahar. Nah, hadis sahih. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, "Allahumma inni uhariju haqqad dha'ifaini al-yatim wal mar'ah." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, sungguh aku menganggap dosa ya hak dua orang yang lemah." Ini kalau tidak dipenuhi, yaitu yatim dan perempuan. Lihat, sehingga kalau kamu main-main dalam haknya anak yatim atau haknya seorang perempuan, kena doa Nabi SAW ini. Ini Allah Subhanahu Wa Taala akan menimpakan dosa atasmu, ya, yang tentunya akan berdampak apa? Hukuman atasmu. Nah, ini enggak boleh menganggap apa? Mainan dalam urusan seperti ini. Yang apa? Nyata saja. Sesuai dengan kondisi kamu. Enggak usah main gamesian. Ya. Terus terang aja, sesuai dengan kemampuanmu. Kasih mahar apa yang kamu bisa. Kalau diterima ya alhamdulillah, kalau enggak ya sudah, sabar cari yang lain kan gitu. Jangan ini sekedar pengen menggaitnya perempuan tadi, kamu beli dia mahar yang tinggi-tinggi yang ternyata kamu sendiri enggak mampu sebenarnya. Ya. Atau dengan kamu memaksa diri itu berhutang misalnya, yang kamu sendiri enggak bisa bayar hutang. Ini enggak bagus, ya. Sabar. Semua itu sudah ada bagiannya. Kalau memang kok standarnya tinggi, ya hiburlah dirimu. Ya. Memang ini belum jodohnya. Nanti ada yang lain misalnya. Nah, gitu kan. Sabar. Ya. Orang yang sabar itu akan diberi apa? Penerang. Was-sabru biya. Sabar itu adalah penerang. Kayak lampu itu. Ya, kalau orang sabar itu pikirannya terang. Sehingga orang yang pikirannya terang itu dia akan apa? Bisa mengetahui jalan itu dengan jelas. Nah, kapan harus berhenti, kapan harus berjalan, kapan harus lurus, kapan harus membelok. Orang yang terang pikirannya itu akan istilahnya apa? Mudah dia. Nah, jadi kalau gelap pikiran itu adalah dampak keterkesan-kesan, enggak sabar, akhirnya pikirannya gelap. Seakan-akan wanita dirinya cuma ini tok. Sehingga dia bola-balin apapun. Ya, setelah itu tinggal ya ngos-ngosan bayarnya piye iki. Nah, mahar sak mahal iki. Nah. Jangan begitu, sabar. Sabar. Alhamdulillah, kalau di Jawa nen rata-rata tuh murah nih. Kalau di Jawa. Ya, nah, di Jawa aja ya. Enggak tahu kalau Ambon ana. Nah, dengar-dengar sih katanya orang Ambon mahal-mahal ya. Kayak orang Sulawesi juga tuh mahal-mahal. Cari yang Jawa. Apalagi Jawa Tengah. Mudah. Ana sudah buktikan ya. Nah. Tenang aja. Kayak sana. Berikutnya jawazu ta'khiril mahri lima ba'dal bina'i ala ayyutiha syai'an indal bina. Boleh mengakhirkan mahar setelah membina rumah tangga. Ya, tahu maksudnya? Bina dia. Ya sudah duhul, sudah duhul. Yaitu dia akan berikan ya kepada perempuan tadi syai'an ya, sesuatu ketika sudah bina. Nah, ini sudah duhul, sudah masuk menemuinya. Nah. Jadi, katanya di sini walakin yajuzu ta'khiru ada'il mahri au ba'dihi lima ba'dal bina. Akan tetapi boleh mengakhirkan penunaian mahar atau sebagiannya setelah membina rumah tangga. Idza lam yakuni zawju qadiran ala adaihi qabla al-bina. Kalau memang suaminya ini belum mampu menunaikannya sebelum bina, sebelum membina rumah tangga, sebelum duhul. Walakin syaritah, akan tapi syaratnya ay yu'tiha syai'an, dia harus berikan sesuatu ya, walaupun enggak penuh, qabla bina'ihi, sebelum dia membina ya. Walau yakni saubin au na'lain, walaupun cuma satu baju atau ini sepasang sendal, ingka nam'ah, kalau dia punya itu. Ini istilahnya apa? Kalau bahasa sekarang ya tersekot ya. Uang muka ya. Tahu ya? Istilahnya tanda sahnya dulu. Walaupun belum semua ya. Ini selebihnya nanti. Misalkan tahu ya? Fa'an ibn Umar radhiyallahu anhu qol la yahilu li muslimin ay yadkhula ala imra'atin hatta yuqaddima 'alayha bi aqalla aw akthar. Tidak halal bagi seorang muslim untuk dukhul, masuk menemui perempuan ini istrinya itu, hingga dia memberikannya kepada istrinya tadi minimalnya atau maksimalnya dari maharnya itu. Paham? Harus sebelum dukhul harus sudah ada yang kamu kasihkan. Amin. Nah. Wan Ibn Abbas radhiyallahu anhu qol idza nakaha rajul mar'ata wa samma laha sadaqa fa arada ay yadkhula 'alayha fal yulqi ilayha rida'an aw khataman in kana ma'ahu. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, apabila seorang lelaki menikahi seorang perempuan dan dia sudah sebutkan untuk perempuan tadi maharnya, kemudian dia hendak dukhul, jima maksudnya itu dukhul itu jima ya. Maka adalah dia berikan kepada perempuan tadi rida, ya, sebaju luar itu, atau khotam, cincin, kalau memang dia punya, sebagai tanda apa? Tanda sah, sudah kamu beri, walaupun gak penuh, belum semuanya, paling tidak sudah ada yang kamu beri. Ingat-ingat ini ya, kalau memang nanti maharnya kamu itu apa, kamu akhirkan, enggak kontan. Tapi yang paling enak itu apa? Nah, kontannya. Langsung serah terima di walinya. Apa maharnya, Pak? Ya. Kitab Adabul Khitbah wa Sifat. Ya. Yang sudah dipelajari. Sudah di ACC. Serah terima. Ini maharnya, Pak. Sama, wis selesai. Enggak usah pusing-pusing ya. Jadi kalau misalnya, aduh, belum siap pak, masih di rumah pak, maharnya lupa tadi bawah misalkan, ya sudah, bilang aja yang ditunda. Nah, tapi ingat, jangan langsung dukhul, mulai dulu, habis akad, walimah ya, misalkan gitu ya, wis selesai, sebelum dukhul, pulang dulu, ambil itu pak, maharnya. Atau kalau, waduh rumahnya jauh di Ambon misalkan. Ya apalah yang kamu bisa, kasih apa yang kamu punya. Misalkan kamu punya apa, jam tangan misalkan ya, sudahlah jam tangannya ini tanda sahnya dulu, kasih. Tapi betulan ini jadi punya dia, bukan punya kamu lagi. Ya, paham ini. Ingat-ingat itu, mahar itu milik sepenuhnya apa, perempuan, bukan lagi milik kamu. Jadi pikir-pikir ya, jangan sih banyak kasih, tapi bisa-bisa kamu sendiri yang makainya. Dia enggak dikasih apa hak sepenuhnya. Bahkan kalau dia mau jual enggak, kamu enggak boleh. Ya enggak perlu gitu. Terserah dia. Sudah hak penuh. Dia mau pakai sendiri, mau dia jual, mau dikasih orang, terserah. Paham? Itu. Wa anil Hasan al-Basri wa Ibrahim an-Nakhai annahuma kariha ay yadkhula biha wa lam yu'tiha min sadaqiha syai'an. Keduanya Al-Hasan Al-Basri dan Ibrahim An-Nakhai rahimahumullah tidak menyukai, ya, membenci seorang lelaki dukhul kepada istrinya sementara dia belum berikan kepada istrinya tadi dari maharnya sesuatu pun. Belum dia berikan, enggak boleh. Paham? Wa kana Ibn Sirin yaqul yulqa 'alaiha walau thauban tsumma yadkhulu biha. Dia berikan kepada perempuan tadi walaupun cuma satu lai baju, kemudian baru dia dukhul. Wa an Qatadah Ibnu Diyamah rahimahullah qol yuhda syai'an syai'an, dihadiahkan syai'an syai'an sedikit-sedikit, ya, itu boleh. Nah, apa maksudnya? Ini masalah mahar. Jadi intinya yang namanya mahar itu adalah pemberian yang wajib dipenuhi oleh seorang lelaki kepada calon istrinya. Paham? Sebelum dia apa? Membina rumah tangga dengannya, sebelum duhul, sebelum jima. Itu maksudnya, paham? Nah, bisa kontan saat itu juga saat akad atau ditunda. Nah, batas akhirnya sebelum duhul. Ya, kalau enggak bisa penuh, yang paling tidak ada sedikit yang sudah kamu kasih. Selebihnya baru setelah itu. Kemudian disukai dalam penetapan mahar ini, jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Begitu pula di dalam menentukan syarat perabot rumah tangga, jangan berlebihan. Ambillah teladan dari Rasulullah SAW dengan keluarganya. Sangat sederhana. Nah, ada soal? Ada pertanyaan? Waktu penetapan mahar itu waktu hibah yang sudah disetujui boleh. Ini setelah hibah sudah suka sama suka, kemudian menentukan hari, kemudian langsung. Ya tanya, sekedar tanya. Kalau sudah cocok ya, kan ACC ya. Kalau begitu akadnya kapan ini? Langsung saja. Dan kalau bisa jangan lama-lama. Lama-lama kan sudah dibahas dia. Jangan lama-lama. Ya, misalkan antum bilang bagaimana kalau minggu depan, misalkan. Sananya mikir kan gitu. Ya namanya orang kan butuh persiapan. Kira-kira minggu depan bisa nggak ya? Persiapan mungkin bikin undangan, bikin masakannya, bikin nyiapan perabot-perabot buat walimah gitu ya. Kalau mereka bilang ya bisa seminggu. Atau aduh terlalu cepat kalau seminggu, ya mungkin satu bulan lah. Nah, sudah tetapkan harinya, tanggalnya, langsung tanya maharnya apa, ya kan sudah dibilang ini, ya sudah antum setuju dia apa permintaannya, sudah menyerahkannya, bisa nanti pas saat akad, paham ya, angka tuh kak. Titik-titik-titik ini ya. Dengan mahar sekian. Nah ini kontan atau ditunda? Kalau kontan ya setelah akad kamu kasihkan. Ini mahar. Selesai. Kalau ditunda boleh. Ya, tapi ingat sebelum 20 harus ada yang sudah dikasih. Walaupun mungkin enggak penuh. Ya, janjinya misalkan seperangkat alat sholat baru dikasih apa? Nah, misalkan ya alat sholat apa ya? Sarungnya saja, misalkan ya sarungnya saja baru dikasih sarungnya. Selebihnya nanti ya, gak apa-apa. Paham ya? Gitu. Lagi yang lain? Istilah orang Jawa peningset itu apa bisa juga dimasukkan dalam maksud pengikat di sini? Apa? Peningset. Peningset. Pengikat. Jadi setelah hibah cocok ya untuk mengikat biar enggak angin itu dikasih sesuatu sama orang tua. Dan mulai dari baju. Yang pasti yang namanya mahar itu pembelian yang sifatnya wajib. Yang itu persyaratan dari mereka pihak keluarga perempuan. Mintanya ini, misalkan. Itu. Ya, kalau ada yang lain, ya terserah. Kalau antum memenuhi, ya. Misalkan tadi, ya kalau putrinya mintanya perekam Sony, ya. Misalkan kalau bapak ibunya minta yang lain, misalkan minta apa, ya. Nasi bebek, ya. Dua bungkus, misalnya. Dikasih. Ya. Kalau antum apa? Mengiyakan. Kayak gitu. Karena biasanya mereka kan punya syaratnya. Ya kamu lihat syaratnya. Kayak tadi. Ya. Tapi dia minta nanti kalau sudah rumah tangga di rumah itu harus punya spring bed, misalkan begitu ya. Atau harus punya kulkas. Ya. Peralatannya. Gimana antum penuhi enggak? Kalau antum rasa mampu, ya jadi penuhi. Ya tinggal lihat aja persyaratannya. Kalau katakanlah syaratnya dan permintaannya kulkas, setelah terlanjur dia menikah, terus dengan proses tersebut dia memasukkan kayak sayur atau daging dengan hasil kita untuk beli dimakan bersama dengan apa boleh? Ya sebenarnya itu antum izin. Itu kan tergantung ya. Dia minta kulkas tadi itu buat dia perempuan tadi atau buat bapaknya atau buat kakaknya. Nggak tahu dia, paham ya. Yang penting antum memenuhi nggak. Kalau antum memenuhi, berarti kulkas itu bukan lagi milik antum, milik dia. Terserah nanti dia pakai di rumah sama antum, ya atau dia kasihkan orang tuanya atau dia kasihkan kakaknya, dia kasihkan adiknya, terserah itu punya dia kok. Paham? Itu maksudnya. Kalau misalkan dia minta tadi kulkas, dia kasih sendiri di rumah. Sementara antum juga di rumah ya. Ya namanya antum minjam. Paham ya? Sehingga antum izin dulu kalau mau pakai. Misalkan, oh enggak bisa mas. Kalau mas mau kulkas, ya beli sendiri. Ya sudah, enggak boleh antum. Kenapa? Ini buat jajan saya. Misalkan dia ya, jagoan coklat, ya, dia isi semua buat coklatnya. Nggak bisa diisi buat yang lain. Atau dia buat dodolan, buat jualan. Ya kan? Dia isi buat semua buat es buat jualan dia. Atau dia taruhnya buat di toko dia, bukan di rumah. Ya itu milik dia. Ya, itu nggak bisa lagi ngungkit-ngungkit, paham ya? Mau pakai ya beli lagi. Nah. Terus yang lain. Coba obat tambah. Mahar sudah selesai nih. Berikutnya adalah masalah perwalian. Gampang kan mahar ya? Gampang, enggak susah-susah kok, gampang. Baca enggak perwaliannya? Nah, baca ya.